بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين للمسلمات، para إخوان للأخوات في الدين، رحمني ورحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama, puja puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa beribadah, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatul muhdah wa qudwatun hasanah Muhammad bin Abdullah, yang telah mengajarkan kita ad-din, yang telah menerangkan kepada kita syariat Islam secara sempurna sehingga tidak ada celah untuk berbuat di luar syariatnya, terutama di dalam masalah hubungan rumah tangga, di dalam masalah membina rumah tangga. Dan beliau sang qudwah, sang uswah Muhammad bin Abdullah telah bersabda, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, rumah tanggaku adalah surgaku. Beliau pula yang mengatakan dan bersabda, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, dan aku adalah orang yang terbaik bagi istriku, dan aku adalah orang yang terbaik, suami yang terbaik bagi istriku, aku adalah pemimpin yang terbaik bagi keluargaku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatih, semua kalian adalah pemimpin dan semua pemimpin akan ditanyakan terhadap apa yang ia pimpin. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang masalah hubungan rumah tangga, membina rumah tangga adalah cerita yang sangat-sangat menarik, dan dia adalah hal judul yang sangat disukai oleh kebanyakan para ikhwan dan kebanyakan para akhwat. Akan tetapi bersamaan dengan itu, permasalahan rumah tangga adalah permasalahan yang tidak pernah hentinya. Dia tidak pernah musnah, dia tidak pernah habis. Selagi ada sepasang suami istri sedang membangun rumah tangganya, berarti sebanyak itu pula problema tidak bisa henti-hentinya atau tidak selesai-selesainya diselesaikan. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Sesungguhnya dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal, yaitu ia ciptakan untuk kalian pasangan-pasangan, istri-istri, dan agar kalian untuk berteduh kepada mereka, dan ia jadikan antara kalian mawaddatan warahmah. Mawaddatan warahmah. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan mereka berpasang-pasangan, Allah berikan sang istri sebagai tempat berlindung, tempat berteduh, tempat nyaman bagi sang suami, dan kemudian tempat teduh tersebut Allah limpahkan kasih sayang, rahmat, mawaddah, dan cinta antara suami istri tersebut. Fi dzalika, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Adapun kajian kita pada kesempatan kali ini adalah kajian yang saya beri judul dengan buhul cinta. Buhul cinta, kiat melestarikan cinta pasangan suami istri hingga ke surga. Apa yang dimaksud dengan buhul? Dan apa yang dimaksud dengan cinta? Karena dia dari kata buhul dan cinta. Yang saya maksud dengan buhul yang pertama adalah ikatan. Maksudnya diikat cinta tersebut di bawah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah, mengebat erat-erat, membuhul mati-mati. Itu mengikat kuat dan membuhul sampai mati, mengikatnya dengan sampai mati. Jadi yang saya maksud dengan buhul cinta adalah sesuatu yang dijadikan pengikat dan perekat cinta antara dua pasang kekasih, sebagaimana ia bermakna juga yang kedua, bermakna buhul jimat, yang dapat mengekalkan kasih sayang di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kita maksud dengan cinta, dia adalah kasih sayang antara suami istri. Dia adalah mawaddah dan rahmah yang ada di dalam surat Ar-Rum, bukan cinta yang lainnya, karena tidak ada selain, tidak ada yang halal dari perkara cinta kecuali percintaan di atas pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu mithlal mutahabbaini mithlun nikah. Ma ra'aitu mithlal mutahabbaini mithlun nikah." Aku tidak melihat dua sepasang sejoli yang saling mencintai lebih baik daripada pertemuan mereka di dalam pernikahan. Kajian ini saya peruntukkan untuk setiap suami atau istri yang mengharapkan berkibarnya bendara kasih sayang dalam rumah tangga mereka. Saya peruntukkan untuk suami atau istri yang hendak berbahagia, atau yang mereka sedang berbahagia dalam rumah tangganya dan berharap kebahagiaan tersebut langgeng dalam rumah tangga. Kajian ini saya peruntukkan untuk suami atau istri yang ingin meletakkan bunga-bunga kebahagiaan di dalam rumah tangganya, yang ingin melestarikan, yang ingin menjadikan setengah hidupnya surga. Surat ini atau risalah ini saya peruntukkan untuk setiap suami atau istri yang mendapatkan tembok yang tinggi yang menghalangi komunikasi antara mereka berdua. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kenapa kita bahas permasalahan ini? Kita membahas permasalahan ini karena dia adalah hal yang terpenting dari kebahagiaan manusia. Dan kita sangat mengerti bahwa din Islam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirim oleh Allah Azza wa Jalla, tidak lain dan tidak bukan untuk membahagiakan kita. Allah Subhanahu wa taala fasilitasi hidup kita untuk kita berbahagia. Anda hidup untuk berbahagia, bukan untuk sengsara. Jika seandainya pernikahan, jika seandainya mempunyai anak dan keturunan, jika seandainya sebuah rumah tangga akan mendatangkan kesengsaraan, berarti perhatikan ada yang salah di dalam caranya. Berarti mesti ada yang salah. Anda untuk bisa membangun rumah tangga untuk tersenyum, bukan untuk mengerutkan kening. Anda membangun rumah tangga untuk bisa cerah wajah, bukan untuk muram durja. Para ikhwan, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga. Nah, seorang muslim jelas menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah dan qudwahnya. Sudahkah kita membahagiakan rumah tangga kita? Sudahkah kita bergandeng tangan dengan sang istri yang kita cintai sehidup dan semati, kemudian di belakangnya anak-anak menuju jalan siratul mustaqim, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla sebagai hamba yang bisa berbahagia di dalam ketaatan? Ini pertanyaannya. Di saat satu sisi kita lihat bagaimana keadaan banyak rumah tangga kaum muslimin, rumah tangga yang tidak dibangun dari di atas tujuan yang benar, tidak dibangun di atas pondasi yang kokoh, sehingga terjadilah pertikaian-pertikaian, terjadi kurangnya komunikasi antara suami istri yang mengantarkannya kepada rutinitas yang membosankan. Seorang suami yang datang ke rumahnya, kemudian apa yang ia katakan, sesungguhnya tidak ada yang membosankanku kecuali ketika melangkah dalam rumah. Seorang istri yang ia suka adalah melihat wajah suaminya. Subhanallah, apa kebahagiaan bagi seorang muslim dan muslimah jika seandainya melihat wajah suami, jika seandainya melihat wajah istri adalah sesuatu yang menyusahkan. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan seorang wanita salihah, yaitu di antara cirinya, idza ra'aitaha sarat, jika seandainya engkau melihat, jika seandainya engkau melihatnya, maka akan memberikan kebahagiaan kepadamu. Subhanallah al-azim. Dan ini, kajian ini kita sampaikan juga karena banyaknya keluhan-keluhan yang datang, yang sampai ke telinga-telinga kita. Kiranya yang beragama, yang cara beragama masih sebatas salat, masih sebatas puasa, masih sebatas i'tikaf, akan tetapi akhlak, akan tetapi bermuamalah. Jangankan dengan masyarakat, dengan istri sendiri dan anak-anak masih perlu dipertanyakan untuk kalangan kita. Para ikhwan, ini adalah introspeksi diri. Ini adalah muhasabah. Ini bukan celaan. Dan ini bukan cemelehan. Dan ini bukan untuk menuk dan menalahkan. Akan tetapi ini adalah muhasabah diri. Bisakah anda berbahagia hidup bersama keluarga anda, bersama dengan pasangan hidup anda yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan? Anda jangan berharap-harap muluk. Karena sebagaimana harta telah ditentukan untuk anda, maka pasangan juga telah ditentukan untuk anda. Bisakah anda berbahagia dengan harta? Bisakah anda berbahagia dengan pasangan tersebut? Bisakah anda bisa berbahagia dengan lingkungan dan semacamnya? Ini pertanyaan. Dan ini, jika seandainya kita membuka permasalahan ini, maka permasalahan di luar kita adalah permasalahan yang jauh lebih hebat, jauh lebih rusak, jauh lebih kacau. Demi Allah, hampir setiap minggu datang ke rumah kita sepasang suami istri ingin menyelesaikan perkaranya sesuai dengan tuntunan syariat. Ujung-ujungnya apa? Mereka tidak mengenal tentang hak dan kewajiban. Mereka tidak mengerti apa yang harus diperbuat oleh sang suami dan seorang istri. Taunya tentang masalah cinta yang sering didengung-dengungkan, sering mereka dengar dari nyanyian-nyanyian yang haram, dari cerita-cerita yang rendah, yang tidak berarti, akan tetapi mana cinta yang agung, mana cinta yang mulia. Ini yang harus kita pahami di dalam kajian yang seperti ini. Cobalah perhatikan keluhan para istri, sebagaimana perhatikanlah keluhan banyak-banyak suami. Kita sering mendengar seorang istri mengeluhkan tentang suaminya. Dia mengatakan, "Wahai Ustaz, ia tidak mempunyai kepribadian. Aku tidak menemukan banyak sifat negatif. Aku tidak menemukan banyak sifat positif pada dirinya. Sekarang barulah aku sadar, ia bukanlah suami yang pantas bagiku. Sudah berapa kali terbetik dalam hati untuk mengangkat telepon untuk mendengarkan satu kata cinta dari laki-laki lain, akan tetapi menghalangiku takut kepada Allah Azza. Dan satu lagi mengatakan, saya merasa stres hidup bersamanya, yaitu bersama suaminya, karena ia tidak pernah menggunakan kata-kata cinta yang selama ini aku impikan. Dan selama ini aku menunggu dan berharap, menunggu dan menunggu akan adanya perubahan, terutama setelah kami dikaruniai dua orang anak. Akan tetapi dia tidak pernah datang dan tidak pernah pun menziarahi kami. Dan yang ketiga mengatakan, aku selalu berusaha patuh kepadanya, akan tetapi tidak pernah melihatnya gembira dan wajah yang cerah. Dan juga ia tidak menunaikan kewajibannya dalam nafkah. Aku telah mendiamkannya di kamar tidur. Apakah aku berdosa? Dan keempat mengatakan, aku seorang istri mempunyai 6 orang putra. Dan ia, yaitu suami, selalu berbuat kasar denganku, sekalipun telah berlalu 20 tahun pada pernikahan kami. Dan sekarang aku mulai berpikir untuk meninggalkan 6 anakku tersebut dan keluar dari rumah. Apa hukum Islam terhadap sikap tersebut? Subhanallah. Dan yang berikutnya mengatakan, aku seorang istri dan mempunyai 4 anak. Suamiku selalu pulang malam dan banyak memiliki banyak pacar dan melihat yang haram dan tidak suka duduk bersama kami. Dan yang terakhir mengatakan, wahai Ustaz, aku tidak lagi mencintainya. Aku merasa bahwa aku telah salah pilih. Kalau seandainya itu adalah keluhan para istri, maka dengarkanlah keluhan para suami terhadap istri-istrinya. Maka suami pertama mengatakan, wahai Ustaz, aku dapatkan ia seorang wanita yang dingin dan kaku, seakan-akan aku hidup dengan benda mati atau batu cadas dalam lautan. Dan kedua mengatakan, istriku sering bertengkar dengan ibuku dan ibuku memintaku untuk menceraikannya, dan aku sekarang bingung apakah aku milih ibu dan anak-anak dan keberlangsungan mereka untuk setelah mereka bercerai, setelah aku bercerai. Dan yang ketiga mengatakan, ia sangat kampungan, tidak membuatku bergairah dan tidak dapat dibandingkan dengan kecantikan-kecantikan wanita yang kulihat di majalah-majalah dan di sinetron-sinetron. Bersamaan dengan itu, ya ikhwan dan akhwat, lihatlah bagaimana cinta dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana cinta Mughis kepada Barirah. Lihat bagaimana cinta para sahabi dengan sahabiyah yang lainnya yang telah didengungkan oleh banyak pujangga, yang telah disebutkan oleh banyak riwayat, yang seharusnya kepada mereka kita berkudwah dan beruswah. Dan Rasulullah SAW telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan aina nahnu min akhlaqis salaf, dan di mana pula kita dengan akhlaqus salaf. Cinta menurut kita adalah akad dan perjanjian. Cinta adalah airnya kehidupan dan ia adalah rahasia hidup. Cinta adalah kelezatan ruh, bahkan ia adalah ruh wujud. Cinta akan terang, dengan cinta akan terang semua kehidupan, akan cerah semua kejiwaan, akan menari hati dan akan bersih kalbu. Dengan cinta, semua kesalahan akan dimaafkan. Dengan cinta, semua kelalaian akan diampunkan. Dan dengan cinta akan dibesarkan makna kebaikan. Kalaulah bukan dengan cinta, maka tidak akan saling meliuk satu dahan dengan dahan yang lainnya. Kalaulah bukan karena cinta, tidak akan merunduk rusa betina kepada pejantannya. Tidak akan menangis tanah yang kering terhadap awan yang hitam. Dan bumi tidak akan tertawa terhadap bunga pada musim semi. Ketika cinta hampa dalam kehidupan, maka jiwa akan sempit dan terjadilah pertikaian dan perselisihan. Ketika cinta telah hilang, maka akan layulah bunga. Akan layulah bunga. Akan padamlah cahaya. Akan pendeklah usia. Akan kering danau di hutan belantara. Dan akan silih berganti datang penyakit dan sengsara. Ketika cinta telah sirna, tatkala itu lebah meninggalkan bunga. Tatkala itu pula burung pipit meninggalkan sarangnya. Tatkala itu pula kutilang tidak hinggap lagi pada pucuk semara. Sekiranya lautan mempunyai pantai dan sekiranya sungai mempunyai muara, maka lautan cinta tidak berpantai dan sungai cinta tidak bermuara. Para ikhwan, ini yang ringan-ringan, nanti yang berat datang. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menyangka bahwa cinta diperoleh sebelum menikah. Menurut mereka dengan saling berkenalan satu sama lainnya, sehingga mereka melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah hal yang mutlak diharuskan diperbuat. Padahal cinta dan kasih sayang Allah anugerahkan setelah perkawinan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah? Allah jadikan antara kalian mawaddah dan rahmah, dan itu ada setelah ada pernikahan. Karena kita katakan masa-masa yang mereka sebut dengan pacaran adalah masa yang sangat sulit untuk mendeteksi kejujuran dan memahami kepribadian. Sebab setiap pasangan tengah melakukan kamuflase terhadap pasangannya. Maka kita tidak melihat banyaknya terjadi kegagalan di dalam membangun rumah tangga seperti pasangan yang membangun rumah tangganya di atas pacaran. Bahkan banyak pula di antara mereka gagal sebelum sampai di pelaminan, setelah ia mengorbankan segalanya termasuk kehormatan dirinya. Karena apa yang selama ini ditutup telah tertingkap. Karena perkawinan menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi hal yang biasa. Maka nyata emas dengan loyang, benang dengan sutranya. Tidak mungkin mawaddah dan rahmah antara suami dan istri kecuali di dalam perkawinan yang sah. Setelah menikah baru muncul mawaddah dan mahabbah. Setelah menikah baru timbul rasa kasih sayang kepadanya. Sebagaimana banyak juga orang yang menyangka bahwa perasaan cinta itu bisa tua seperti tuanya badan dan usia manusia. Ia bisa layu seperti layunya bunga yang awalnya tumbuh dengan putihnya, lalu mekar kemudian layu. Begitu juga mereka mengatakan tentang cinta, dengan lalunya masa dan usia akan sirna dan yang tersisa hanya basa-basi saja. Karena pemahaman ini, banyak pasangan yang tidak pernah berupaya menghidupkan kembali cintanya yang telah mati. Atau tidak lagi merindangkan batang dan dahannya dengan dedaunan cinta. Seakan-akan ia telah pasrah dengan keadaan dan telah kalah dalam berperang. Baginya memupuk cinta sama dengan memindahkan matahari ke arah utara atau selatan. Baginya cinta yang telah mati sudah menjadi hal yang mustahil. Dan baik yang pertama maupun yang kedua itu adalah pemahaman yang salah. Karena cinta itu dikekalkan dengan dikekalkannya kasih sayang kita atau taat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ia jadikan antara mereka berdua mawaddah, dan mawaddah maknanya yaitu mahabbah, dan rahmah yaitu kasih sayang. Seseorang laki-laki bertahan dengan istrinya karena cinta kepadanya atau karena kasih sayangnya kepadanya. Jadi bertahannya sebuah rumah tangga bisa dengan mawaddah dan bisa dengan rahmah. Mawaddah yaitu dengan cintanya seorang suami kepadanya. Rahmah dengan kasih sayangnya seorang suami kepada istri karena ia meninggalkan banyak anak. Apa kata beliau? Karena ia mendapatkan anak darinya, atau ia membutuhkannya dalam nafkah, atau karena kesamaan antara mereka berdua, atau karena lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, tidak ada celah bagi seseorang dalam mahabbah dan mabuk cinta terhadap istrinya, kecuali kecintaan tersebut menyibukkannya dengan kecintaan yang lebih bermanfaat dari cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau menyempitkan kecintaan terhadap kecintaan kepada Rasulullah, karena semua kecintaan yang menyempitkan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya, atau sekiranya dapat melemahkan atau mengurangi kecintaan tersebut, maka ia tercela. Sebaliknya, jika memperteguh terhadap kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan menjadi sebab kekuatan dan membuat ia termotivasi, maka ia terpuji. Cinta yang bermanfaat terbagi tiga. Pertama, cinta Allah. Dan yang kedua, cinta pada Allah. Dan yang ketiga, cinta terhadap yang dapat membantu kepada ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiatnya. Dan kecintaan yang mudarat terjuga terbagi tiga. Cinta bersama Allah, cinta terhadap apa yang dimurkainya, dan cinta terhadap semua yang dapat memutuskan kecintaan terhadap Allah atau menguranginya. Inilah enam pembagian cinta, keenamnya menjadi poros cinta semua manusia. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jal adalah dasar segala cinta yang terpuji, dan ia menjadi dasar iman, tauhid, dan dua bagian lainnya adalah pelengkapnya. Cinta menurut mereka, mereka mengatakan cinta itu buta. Mereka mengatakan juga cinta itu azab. Mereka mengatakan cinta itu dari pandangan pertama. Cinta menurut mereka adalah hubungan nista dan khalawat yang haram. Cinta bagi mereka adalah bermanis muka, berkata dusta, dan bertampang keren untuk dapat menjerat wanita. Cinta bagi mereka adalah pacaran. Cinta bagi mereka adalah hubungan di luar pernikahan. Cinta bagi mereka adalah perzinahan dan perselingkuhan.